dia datang memberi perhatian. Oleh cinta suci nan dia berikan, ndak kalunggah cincin nan dicari. Dia berjanji sehidup samati, ndak kalunggah cincin nan dicari. Dia berjanji sehidup samati. Adia sandakan ubaninan adia samaikan, tangku cabaran dek mananggungkan, pinangan lambang ganti joangan. Tangku cabaran dek mananggungkan, pinangan lambang ganti joangan. Laharok denai jo putihnya cinto, nyato kini cinto basang keto. Lai den tau bansainyo diri, ulah ringgi ame adik mungkin janji. Umpamo rueh nan jo buku, bambe darah ginda mungkin basatu. Bambi